Lapa. Guys, aku tak mungkin melupakanmu, tapi aku tak berdaya. Susah buat semuanya lagi ya. Padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Yang dibawa bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam mahligai indah. Kamu awas jatuh ya, Wes. Hancur sudah bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Aku tetap sendiri, cintamu ku